Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membahas cabang-cabang iman yang ada di kitab Komik Turian karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu rahmatan wasi'ah, ada keterangan tambahan yang ingin kita saya bacakan berkenaan dengan cabang iman yang ke-13 yaitu tawakal. Kemarin di Komik Turian disampaikan bahasanya ada 3 level tawakal. Salah satunya adalah level yang ketiga, di hadapan Allah dalam gerak dan diamnya seperti mayit di hadapan tangan orang yang memandikannya. Maka berkenaan dengan kalimat semacam ini, dengan kalimat sejenis ini, terdapat penjelasan dari Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di kitab beliau Madarijus Salikin ketika membahas masalah tawakal. Maka beliau sampaikan bahasanya ada orang yang berpendapat bahasanya tawakal adalah ayakunal abdu baina yadayillahi kal mayyit baina yaday al-ghasil, manakala seorang hamba di hadapan Allah itu seperti mayit di hadapan tangan orang yang memandikannya. Yukalibu kaifa arada, maka yukalibu dia bolak-balikkan sebagaimana yang dia kehendaki. La yakunu lahu harakatun wala tadbirun, dia tidak memiliki gerak, tidak pula mengatur. Maka kata Ibnul Qayyim, kalimat ini yaitu tawakal itu seperti mayit di hadapan tangan orang yang memandikannya. Wa hadha makna qauli ba'dihim, maknanya adalah semakna dengan perkataan yang lain yang mengatakan dan mendefinisikan tawakal dengan at-tawakkulu isqatu tadbiri, yang namanya tawakal itu menggugurkan dan meniadakan at-tadbir, pengaturan. Ya'ni al-istislama li tadbiri rabbi laka. Maka orang yang bertawakal artinya adalah orang yang pasrah terhadap pengaturan yang Allah tetapkan untuk dirimu. Kemudian beliau ngasih qaid, ngasih batasan yang sangat-sangat penting. Kata Ibnul Qayyim, wa hadza fi ghairi babil amri wan nahyi. Dan sikap semacam ini, sikap semacam ini, tawakal dengan sikap semacam ini, dengan bentuk semacam ini, hanya berlaku kalau babnya bukan bab perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bal fima yaf'aluhu bika, namun itu berkenaan dengan takdir yang Allah tetapkan untukmu, bukan berkenaan dengan syariat yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan, namun berkenaan dengan takdir yang Allah tetapkan. La fima amaraka bifi'lihi, hal itu tidak berlaku dalam apa yang Allah perintahkan untuk engkau kerjakan. Maka tidak boleh kemudian dengan alasan takdir kemudian tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Fal istislam kata slimil abdi adzalil, maka kepasrahan itu adalah sebagaimana kepasrahan seorang budak yang hina kepada tuannya dan kepatuhannya kepadanya, dan kepasrahan dalam bentuk tidak membangkang dan tidak menentang dan tidak memiliki keinginan berbeda dengan apa yang jadi keinginan tuannya. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Maka itulah orang yang tawakal, dia tidak memiliki keinginan menyelisih apa yang jadi keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana seorang budak yang tidak punya keinginan kecuali keinginan tuannya. Namun ingat, ini berlaku di bab takdir dan tidak berlaku di bab al-amr wan-nahi. tidak berlaku di bab syariat. Kemudian kita lanjutkan membaca cabang iman yang ke-18 di komik Turian, masih tentang pembahasan tentang talabul ilmi. Maka dikatakan oleh Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimallahu taala, "Tsumma anna li adami talabi dunya bi ilmi khamsu alamatin." Bahasanya tidak mencari dunia dengan ilmunya itu memiliki 5 tanda. Maka ada 5 tanda bahasanya orang itu belajarnya bukan karena mencari dunia, belajar agamanya bukan karena mencari dunia, namun karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 ciri. Yang pertama, ucapannya tidak menyelisihi perbuatannya. Maka dia adalah orang yang pertama kali mengerjakan hal yang diperintahkan, yang telah dia pelajari, dan orang yang pertama kali meninggalkan hal yang dilarang, yang telah dia ketahui ilmunya. Maka orang yang belajar agama itu niatnya adalah niat akhirat, cirinya dia adalah orang yang pertama kali mengamalkan ilmu yang dia dapatkan di pengajian, ilmu yang dia dapatkan dari baca buku dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah perhatian dengan ilmu sesuai dengan kemampuannya, dan minat kuat untuk melakukan taat dan menjaga diri dari ilmu yang keadaannya adalah memperbanyak debat. Maka orang yang niat belajarnya itu adalah karena akhirat, maka dia sibuk beramal dan tidak sibuk buka lapak perdebatan di dunia nyata ataupun di dunia maya. Dia sibuk beramal, sibuk menebarkan ilmu dan kebaikan, dia berbagi dan share hal yang manfaat, non bukan sibuk membuka medan perdebatan atau berkecimpung di dunia perdebatan. Dia hindari ilmu yang keadaannya hanya akan memancing banyak perdebatan. Kemudian yang ketiga, dia menjadi kemewahan dalam masalah makanan, tempat tinggal, perabot dan pakaian. Karena banyak dari hartanya itu habis untuk keperluan ilmu, boleh jadi untuk beli kitabnya, boleh jadi untuk safar dan perjalanan yang menuntut ilmu dan yang lain. Sehingga maka hal-hal yang disebutkan, maka dia memilih kesederhanaan, mending ditabung untuk beli kitab, mending ditabung untuk kemudian safar dalam rangka mencari ilmu dan yang lain. Kemudian yang keempat, yang qabid menjauhi dekat-dekat dengan penguasa. Mukhalatah, bergaul dengan penguasa. Illa kecuali, maka jika berinteraksi dengan penguasa, maka untuk memberikan padanya nasihat, untuk memberikan padanya masukan agar meninggalkan kezaliman, atau li syafa'ah, untuk kemudian memberikan syafaat dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Syafaat itu adalah memanfaatkan nama baik dalam hal ini untuk menolong orang lain. Boleh jadi pihak yang berwenang, penguasa itu salah tangkap, orang yang tidak salah ditangkap, maka orang-orang yang punya nama baik, orang-orang yang namanya bisa jadi jaminan, itu kemudian membantu dan menolong. Boleh jadi kalau mengikuti proses standar, maka perlu waktu yang lama. Namun ketika orang-orang yang statusnya dia adalah kiai karismatik atau semacam itu, tinggal ngomong, tak jamin Anda salah tangkap, itu santri saya. Maka langsung dilepas, tidak pakai tetek bengek begini dan begitu. Maka ini namanya syafaat, nolong dengan modal ngomong. Nolong dengan modal abab, kata orang Jawa. Namun ababnya abab yang abab yang manjur. Karena omongan orang yang di belakangnya ada punya banyak masa, di belakangnya adalah orang yang dihormati oleh masyarakat, demikian juga oleh pihak yang terkait. Kemudian yang kelima, tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan alias berfatwa, bahkan dia yakulu ihtiyatan, karena hati-hati dia mengatakan, tanyakan kepada orang yang layak untuk menjawab, orang yang lebih layak untuk menjawab. Wa yamtani, dan menolak untuk melakukan ijtihad dan menjawab pertanyaan, idza lam yata'ayyan alaih, jika menjawab itu bukan sebuah keniscayaan baginya. Ya, masih ada yang lain yang lebih berat untuk ditanyain, silakan tanya kepada beliau. Baliyakulu, bahkan mengatakan secara jantan saya tidak tahu, jika tidak mudah baginya untuk berpendapat dalam masalah tersebut. Ya, maka itulah orang yang mencari akhirat dengan belajarnya, dengan ilmunya, gagah untuk mengatakan saya tidak tahu. Lain halnya dengan orang yang mencari simpati manusia, mencari decak kagum manusia, maka dia akan menjawab semua pertanyaan, karena dia ingin mendapatkan decak kagum manusia tentang pandainya, ilmunya. Ya, maka tidak ada masalah yang tidak dia ketahui. Ya, padahal Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, jika engkau melihat ada orang yang menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan padanya, ketahuilah kalau dia adalah majnun, dia adalah orang yang sinting. Ya, itu yang bisa menjawab semua pertanyaan. Adapun manusia, maka keterbatasan ilmu, keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan terhadap dalil dan yang lainnya, menyebabkan ada hal-hal yang dia katakan saya tidak tahu. Kemudian cabang iman yang ke-19 adalah ta'zimul Quran, menghormati Al-Quran dan menghormatinya. Dan di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu. Dan tidak menyentuh mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci dan berwudu. Dan bersiwak wa yatakhallal, dan menyela-nyelai gigi, maksudnya adalah sikat gigi, ingda iradati qiraatihi, ketika hendak membaca Al-Quran. Dan ketika hendak membaca Al-Quran, maka dia duduk tegap, jika itu dilakukan di luar sholat, dan bukan duduk sambil bersandar dan bertalaikan. Demikian juga di antara bentuk menghormati Al-Quran, memakai pakaian yang pantas, memakai pakaian tajamul, pakaian yang sedap dipandang ketika membaca Al-Quran. Li'annahu munajjin rabbahu, karena dengan seorang itu, ketika seorang itu membaca Al-Quran, maka dia bermunajat dan berbisik dengan Rabbnya. Maka tidak kemudian berpakaian apa adanya, kaos oblong tambah atau kondisi yang lain yang merupakan kondisi yang tidak baik atau tidak bagus. Kemudian di antara bentuk menghormati Al-Quran adalah beradab dengan Al-Quran, dan di antara adab ketika membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Kemudian ayat tamat mada adalah berkumur-kumur ketika dia, setiap kali dia berdahak. Ya, maka ketika dia berdahak, maka dia kemudian membersihkan mulutnya. Wa ayumsiku anil qiraati idza tasaaba, dan berhenti membaca ketika menguap. Ini, maka di antara adab, tindakan tidak beradab sambil nguap, sambil membaca ayat. Ini, maka itu tindakan yang tidak beradab. Kemudian membaca Al-Quran ala tu'adatin, pelan, tartil dan pelan. Tartil dalam bahasa Arab maknanya pelan. dan tidak tergesa-gesa. Wa ayu adiya likuli harfin haqqahu minal adai, dan hendaklah dia berikan untuk setiap huruf apa yang jadi hak huruf. Minal ada, yaitu dia baca sesuai dengan hak huruf tersebut. Dan bagaimanakah hak huruf, masing-masing huruf, tentu ini dipelajari di ilmu tajwid. Kemudian tidaklah dia biarkan mushaf Al-Quran itu dalam keadaan terbuka ketika dia meninggalkannya. Ya, namun ketika dia telah selesai, maka dia tutup mushaf Al-Quran. Ini adab terhadap Al-Quran. Kemudian tidaklah meletakkan di atas mushaf Al-Quran buku-buku yang lain. Hatta yakuna abadan aliyan ala sa'iril kutub, sehingga selamanya Al-Quran itu lebih tinggi daripada buku-buku yang lain. Maka tidak boleh mushaf Al-Quran ditumpuki buku-buku yang lain, fisika, kimia, biologi di atasnya, kemudian mushaf Al-Quran yang paling bawah, atau meskipun itu buku agama, ini mushaf Al-Quran, di bawahnya buku hadis, di atasnya buku fikih dan seterusnya. Tidak boleh, tidak, itu tidak beradab dengan Al-Quran. Menjadikan mushaf Al-Quran itu yang paling tinggi. Ya, demikian juga ketika orang itu membuat menulis referensi ketika dia nulis buku, maka Al-Quranul Karim adalah referensi yang nomor satu. Tidak kemudian mengikuti, meskipun menurut aturan penulisan pustaka itu harusnya qaf atau huruf qaf atau apa, itu tidak berlaku bagi seorang muslim kalau dia nyebut Al-Quran. Nomor satu Al-Quran. Tidak mungkin saya letakkan di huruf qaf. Tidak mungkin saya letakkan di huruf qaf. Namun nomor satu itu Al-Quran. Nah, kemudian wa ayada'ahu fi hijrihi, dan hendaklah diletakkan di pangkuannya jika dia membaca, atau dia letakkan di atas sesuatu di depannya, dan tidak dia letakkan di lantai. Baca Al-Qur'an, jangan kemudian mushafnya taruh di lantai kemudian dibaca, namun letakkan di sesuatu yang tinggi. Boleh jadi dipegangi, kalau enggak ya di atas sesuatu yang itu tinggi. Nah, kemudian wa ala yamhu yamhuhu yamhuwahu minal lauhi bil buzaq. Seandainya, dan ini tentu berkenaan dengan mushaf di masa silam, mushaf di masa silam, ketika ada salah cetak, ada salah tulis, maka janganlah dia hapus salah cetak dan salah tulis di mushaf tersebut. Nah, ini karena ditulis dengan tinta di masa silam, sebagaimana di masa silam, kalau sekarang tidak mungkin dihapus ya. Maka janganlah dia hapus pakai ludah, namun tidaklah dia gosok pakai air. Mushaf di masa silam tulisan tangan, mungkin pakai ludah digosok-gosok itu kemudian bisa hilang. Nah, tidak boleh. Jangan pakai air ludah, jangan pakai air liur, namun pakai air. Ya, atau kemudian orang nulis tulisan itu ayat Al-Quran di kertas atau kemudian di tempat yang lain, tidak boleh dihilangkan pakai pakai air ludah. Itu tidak beretika terhadap Al-Quran. Menghilangkan pakai penghapus atau yang lain. Wa ala yatakhidha sahifah, dan janganlah dia jadikan lembaran Al-Quran, mushaf Al-Quran ketika telah rusak dan telah rusak, sebagai sampul buku. Maka tidak boleh jadikan potongan kertas dan dimanfaatkan untuk jadi kertas cover. Kertas covernya berasal dari potongan-potongan mushaf Al-Quran yang telah rusak. Wiqayatan sebagai cover penjaga buku, pelindung buku. Fa inna dalika jafa'un 'adzim, ini adalah kurang ajar yang kebangetan. Namun enggaklah hendaklah dia hilangkan tulisan ayat Al-Qur'annya dengan air terlebih dahulu. Dan itu tentu di dalam kondisi mushaf di masa silam ataupun di masa sekarang tidak bisa tentunya hal tersebut, ya maka dibakar. Maka dibakar dan abunya dimakamkan atau dipendam di tempat yang aman. Maka buat kalian di tempat yang aman dan dibakar, setelah itu kemudian ditutup. Kemudian di sini disampaikan, dan hendaknya seorang itu tidak membaca Al-Quran fil aswaq, di pasar, wala fi mawatinil lagat, tempat di sana banyak suara teriak-teriak, suara gaduh, wallahwi, atau suara orang yang ngobrol sia-sia, wa majma'i sufaha, dan tempat kumpulnya orang-orang yang bodoh yang tidak peduli dengan Al-Quran yang sedang dibacakan dan tidak menghormatinya. Namun wallahu ta'ala ala berkenaan dengan tidak membaca di al-aswaq, di pasar terutama, ya, maka wallahu a'lam fihi nadar, perlu telaah lebih lanjut. Karena di antara amal saleh adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala fi mawatinil ghuflah. Ya, fi mawatinil ghuflah, di antara amal ibadah yang mulia adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang, di tempat tersebut banyak orang, umumnya orang lalai dan tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun di poin-poin yang lain, maka itu satu hal yang satu hal yang benar. Tidak selainnya Al-Quran dibacakan di tempat yang, di tempat itu bacaan Al-Quran tidak dihormati, tidak dimuliakan. Yaitu orang pada ngobrol sendiri, tertawa-tawa, tidak ada penghormatan dengan bacaan Al-Quran. Nah, selainnya, jika demikian tidak usah ada bacaan Al-Quran. Kalau cuma kemudian ditinggal, ngobrol dan ketawa, ketiwi sendiri-sendiri. Nah, atau kemudian orang teriak-teriak, gaduh suaranya. Nah, maka ini tempat yang di situ Al-Quran tidak dihormati, maka tidak perlu baca Al-Quran dengan suara keras di situ. Kalau mau kemudian seorang di situ, dia duduk berzikir sendiri, zikir yang pelan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dan tidaklah dia tuangkan air cuciannya pada sapu jika dia irtasala, jika dia guyurkan tulisan Al-Quran mustasfian untuk kemudian berobat, min saqamin, dari penyakit, wala fi mawadi'i najasatin, demikian juga tidaklah kemudian dia tuangkan di tempat yang najis. Demikian juga tidak di tempat yang di situ diinjak-injak oleh banyak telapak kaki orang. Demikian juga tidak kemudian dituangkan di satu bagian dari tanah. Walakin akan tapi yang benar ditaruh di satu nahiyatin minal ardi, satu bagian dari tanah, fi buqa'atin, di satu tempat yang umumnya orang tidak menginjak-injak tempat itu. Atau hendaklah dia gali satu galian di satu tempat yang suci, Hatta yusiba, sehingga dia tuangkan air tersebut ke badannya, fitil kal hafirati, di galian tersebut. Summa yaksibuha, kemudian dia mengusahakannya, mungkin maksudnya menutupnya, atau di sungai yang besar sehingga air tersebut bersampur dengan air sungai lantas mengalir. Ya, maka di sini membahas tentang istisfa berobat dengan tulisan Al-Quran, yaitu seorang nulis di satu nampan atau semacam itu dengan menggunakan dia tulis dengan ya, bisa jadi ini diminum atau tidak diminum. Kalau itu diminum maka ditulis pakai madu, nulisnya pakai madu, kemudian nulis ya, suratul Fatihah misalnya. Ya, setelah itu ya, karena di nampan yang besar ditulis surat Al-Fatihah pakai madu atau pakai ya, pensil yang itu, kemudian yang keluar isinya adalah madu. Setelah itu dikuyur pakai air hangat, dikoyang-koyang sampai ya, airnya kemudian tulisan dari madu tadi larut. Ini itu larut, kemudian airnya kemudian jadilah itu air madu, kemudian ya, bisa diminum untuk berobat. Dan ini istisfa dengan Al-Quran yang dilakukan oleh ba'dus salaf, dilakukan oleh sebagian ulama tabi'in, dan dibolehkan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di Zadul Ma'ad. Atau kemudian kalau tadi yang kita baca bentuk istisfa-nya adalah dengan dipakai untuk mandi, diguyurkan, ya, maka berarti pakai bahan yang lain, bisa dengan bahan yang lain ya, yang bisa luntur dan tidak berbahaya di badan, ditulis kemudian kemudian dilunturkan tulisannya dengan air, kemudian akhirnya tulisan tadi bercampur dengan air, kemudian airnya dituangkan di badan yang sakit. Nah, tadi disampaikan adabnya. Ya, maka adab ketika orang melakukan hal ini, maka airnya jangan disapu pakai sapu kotor. Ya, jangan pula kemudian airnya itu dibuang di tempat najis. Maka jangan dituangkan di kamar mandi, nanti kemudian larut campur dengan ya, kotoran dan berbau dengan air najis yang lain. Maka jangan demikian. Tidak pula, jangan pula kemudian di ketika mengguyurkan badan dengan cara semacam ini, tidak pula kemudian di satu tempat yang di situ merupakan tempat yang banyak orang lewat dan nginjak-nginjak tanah itu. Namun cara yang benar adalah cari tempat yang aman, bukan tempat yang suka diinjak-injak orang, dan diguyurkanlah badan dengan air tadi di tempat semacam itu. Atau bikin galian, dan setelah jadi kemudian orangnya masuk di galian itu, kemudian dia siramkan badannya ya, di situ. Hatta yusiba min jasadi fitil kal hafirah, kemudian dia tuangkan air tadi di badannya dalam posisi di tempat galian tadi. Atau mandinya di sungai, mengguyurkannya di sungai, biar airnya sungai yang besar, airnya banyak, ya, biar air tadi dan berbaur dengan dan bercampur dengan air sungai. Ya, kemudian beliau katakan rahimallahu taala, ya, wa ayu sami Allah ala kulli nafasin idza katabahu aw syaribahu adalah dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ala kulli nafasin. Allah alam ini apa ni, wa kulli nafasin, setiap nafas. Idza katabu, ketika dia menulis Al-Qur'an atau meminumnya, atau nafasnya dalam artian nafas ketika dia menulisnya atau ketika dia meminumnya. Wallahu a'lam. Kalau yang dimaksudkan adalah tadi istisfa dengan tulisan Al-Qur'an yang dilunturkan, maka dianjurkan untuk setiap tekuknya bismillah. Ya, namun wallahu a'lam yang lebih tepat, ya, kaidahnya sebagaimana kaidah minum yang lain, ya, sama saja dengan yang lain. Yang penting adalah menyebut nama Allah bismillah di awal minum dan memuji Allah di akhir minum. Wa yu'zim an-niyata fi dhalik, dan dia hendaklah membesarkan niat, berniat yang besar dalam hal itu, yaitu yakin kalau itu manfaat, yakin kalau itu ada kebaikannya. Fa innallaha yu'tihi ala qadri niyatihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberinya sesuai dengan kadar niatnya. Kalau dia niatnya banyak, niatnya besar, maka yang didapatkan besar, demikian juga sebaliknya. Ya, kemudian cabang iman yang ke-20 adalah taharah, ya, bersuci. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu kurang alif berarti ya, Ta'ala, harusnya ada alifnya bis ain, kemudian lamnya pisah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang-orang yang beriman, jika kalian berdiri untuk mengerjakan sholat, maka berwudulah, caranya basuhlah wajah dan tangan sampai siku, usaplah kepala, dan basuhlah kaki sampai dua mata kaki, dan jika kalian junub, maka mandilah. Jika kalian sakit atau bepergian, atau salah satu kalian datang dari tempat buang air, atau kalian bersentuhan atau kumpul dengan, melakukan hubungan biologis dengan perempuan, lantas kalian tidak mendapatkan air, maka ya, carilah sa'id, debu taiban yang suci, usapkan pada wajah kalian dan tangan kalian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu separuh iman. Salah satu makna hadis ini, berwudu itu separuhnya salat. Salah satu makna hadis ini, berwudu itu separuhnya salat. Separuh kegiatan salat adalah menyelesaikan aktivitas berwudu. Kata As-Suhaimi, tuhur kalau taknya di dhammah, ya, artinya adalah al-wudu al-zahir wal-batini, adalah berwudu secara lahiriah dan batiniah. Dan ini dikatakan separuh iman dengan biktibar dengan melihat ganjarannya. Ya. Hatim berkata kepada Asim ibn Yusuf, jika telah tiba waktu sholat, maka berwudulah dengan dua wudu, yaitu wudu lahiriah dan wudu batiniah. Asim bertanya, gimana caranya? Ya, maka Hatim mengatakan, adapun wudu lahiriah, ya, fata'alam, ya, fata'lamu, maka engkau telah tahu. Adapun wudu batiniah, maka itu adalah bertobat, menyesal, kemudian menghilangkan berbagai macam penyakit hati, di antaranya adalah ghil, hasad, ghish, keinginan untuk mendzalimi dan menyakiti orang lain, ragu-ragu, kesombongan, dan tinggalkanlah cinta kepada dunia, ya, dan janganlah berharap dengan sanjungan manusia, dan janganlah punya berharap untuk menjadi orang yang memiliki kedudukan dan jabatan di mata manusia. Sekian perkataan Hatib. Ya, demikian. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radha'ana anilhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.